dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, takkan mampu ku sirami. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Hingga kau tega menyakiti. Sengajakah kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau